بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Walhamdulillah, di kesempatan di hari ini dengan anugerah dari Allah kita bertemu, tentunya melanjutkan kegiatan kita atau menyambung kegiatan kita, kegiatan kajian rutin kita Sabtu Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita amalkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan, niatan yang ikhlas semata-mata karenanya, dan amalan yang diterima di sisinya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi' dengan apa yang kita kaji dan membuahkan dari ilmu tersebut amal saleh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw' tsani, jenis yang kedua yaitu dari orang yang padanya ada jenis ibadah tetapi dia tidak mau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada padanya dari jenis ibadah, tetapi dia tidak mau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari yang kedua kata beliau, malahum ibadah wa aurat. Ada di antara mereka, dari jenis yang kedua ini, ada di antara manusia yang mereka memiliki ibadah. Tentunya ibadah yang mereka tegakkan kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mereka tegakkan kehadapan Allah, salat, puasa dan seterusnya dari ibadah. Wa aurat, dan wirid ataupun adhkar, zikir-zikir. Walakin hadzuhum naqisun minat tawakkul wal isti'anah. Tetapi bagian ibadah mereka kurang. Kurang, tidak ada padanya ketawakalan dan isti'anah. Atau kurang dari bertawakal kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Lam tattasi' kulubuhum lirtibat al-asbab bil-qadar. Kalbu mereka tidak sepenuhnya lapang mengikat atau terikat dengan berbagai macam sebab dengan apa yang Allah takdirkan. Wa annaha bidunil maqdur. Bahkan adanya bentuk keyakinan bahwa ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal mawat alladzi la ta'thira lahu. Seperti jenazah atau orang yang sudah mati yang tidak berpengaruh pada jenazah ini takdir karena telah mati. Bal kal adami alladzi la wujuda lahu. Bahkan seperti suatu yang tidak ada, yang tidak berwujud. Wa annal qadar karruh al-muharrik laha. Sementara takdir itu seperti ruh yang menggerakkan terhadap badan ataupun jasad. Wal mu'awil ala al muharrik al awal, dan menjadi sandaran terhadap penggerak yang pertama. Falam tamfud basairuhum minas sabab ilal musabab, dan tidaklah pandangan mereka dapat mencermati dari sebab-sebab atau dari satu sebab dari apa-apa yang menjadi sebab. Wa minal ala ilal fa'il, dan dari apa yang menjadi anggota atau apa yang menjadi alat kepada al-fa'il ila lil-fa'il, kepada pelaku. Faqalla nasibuhum minal isti'anah, maka orang yang seperti ini sedikit bahagiannya dari meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, perkataan beliau kita bisa urai satu persatu dengan meminta pertolongan kepada Allah, bahwa ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah tetapi tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang kita dengar dari ayat ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kami menyembah ya Allah, tapi kami meminta tolong agar apa yang kami lakukan dari ibadah, kami beribadah kepadamu ya Allah, tapi apa yang kami lakukan dari ibadah ini, tolonglah. Tolonglah kami. Demikian kalau yang benar, tapi yang ini, dia beribadah kepada Allah, tetapi dia tidak menyandarkan ibadahnya, tidak meminta tolong kepada Allah dengan ibadahnya, tidak bersandar kepada Allah dengan ibadahnya. Karena itu dikatakan tadi dari jenis yang kedua, ada manusia dia punya jenis ibadah tapi dia tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bila isti'anah. Jenis ini tentunya dinilai kurang. Jenis ini tentunya dinilai kurang, tidak sempurna. Karena kalbu mereka tidak diikat dengan sebab. Tidak diikat dengan sebab. Mereka dapat melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini kita ibadah ini dengan kemampuan kita. Kita ibadah ini dengan kemampuan kita. Wallahul musta'an. Ini sama dengan qadariyah. Sama dengan qadariyah. Bahkan lebih jelek daripada qadariyah. Qadariyah itu mengatakan kita melakukan sesuatu bebas dengan keinginan kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bebas dengan keinginan kita, tidak ada sangkut pautnya dengan keinginan Allah. Inilah qadariyah. Yang menyelisihinya adalah jabriyah. Yang mengatakan kita ini melakukan sesuatu karena dipaksa oleh Allah. Dipaksa oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga itu mereka tidak bersandar dengan perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi sudah disebutkan mereka mengatakan apa yang mereka lakukan bukan suatu yang ditetapkan dengan ketetapan Allah, tapi mereka bebas. Dicontohkan oleh penulis seperti jenazah yang tidak memiliki pengaruh. Bahkan suatu yang ada wujudnya tetapi tidak ada fungsinya. Mereka tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan, yang mengatur mereka, yang berkehendak terhadap mereka. Bahkan mereka tidak melihat sebab. Tidak melihat alat dari anggota badan mereka terhadap siapa yang mengatur alat dan anggota badan mereka tersebut. Maka yang seperti ini sedikit bahagiannya dari bersandar dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Faqalla nasibuhum minal isti'anah, sedikit bahagiannya dari isti'anah, bukan berarti tidak sama sekali, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak karena mereka tidak menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i lahum nasib min at-tasarruf bihasabi isti'anatihim wa tawakkulihim wa nasib min ad-da'f wal khudlan bihasabi qillati isti'anatihim wa tawakkulihim walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkulihi fi izalati jabalin amma kanihi la azalahu. Mereka, kelompok yang disebutkan tadi, mereka mendapatkan nasib, bahagian dari apa yang mereka kerjakan sesuai dengan permintaan tolong mereka dan bertawakalnya mereka kepada Allah. Bihasab isti'anatihim wa tawakkulihim. Dan mereka mendapatkan bahagian minad da'af, dari kelemahan dan kehinaan sesuai dengan sedikitnya permintaan tolongan mereka dan bertawakalnya mereka kepada Allah. Walau tawakkalal abdu, karena apabila hamba itu benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkul, kalau hamba itu benar-benar bertawakal kepada Allah, fi izalati jabalin, sampai pun dalam melenyapkan dan menyingkirkan gunung, amma kanihi, dari tempatnya, kalau dia sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, gunung pun akan tersingkirkan dan lenyap gunung tersebut, kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba dituntut untuk beribadah. Dan dari ibadah hamba dituntut untuk meminta tolong dengan ibadahnya. Karena dia tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan dia tidak lepas dari apa yang Allah tetapkan pada hambanya agar bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya beribadah saja tanpa tawakal, tidak sempurna ibadahnya. Tanpa isti'anah, tidak sempurna ibadahnya. Bahkan wal'iyadu billah, dengan golongan ini, dikatakan mereka bahkan bisa menyimpang jauh, seperti keyakinan Qadariyah, yang mereka mengatakan kita bebas berbuat, tetapi tidak. Tidak diikat oleh Allah, tidak diatur oleh Allah, sehingga kalaupun ibadah, ibadah keinginan kita. Maka karenanya mereka adalah orang-orang yang jauh dari beristi'anah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal fungsi tawakal dan fungsi isti'adah seorang hamba akan menguatkan seorang, membantu seorang di dalam penegakan ibadahnya kepada Allah, di dalam pelaksanaan ibadahnya kepada Allah. Dan bahkan dengan adanya sifat tawakal dan isti'anah kepada Allah, kalau dia sebenar-benarnya isti'anah dan bertawakal kepada Allah, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang akan menjadi penanggung jawab padanya, yang mencukupinya. Sehingga itu penulis katakan di sini, kalau seorang hamba bertawakal sepenuhnya kepada Allah, diberikan contoh oleh penulis, kalau seandainya hamba itu bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka seandainya dia ingin menyingkirkan gunung, melenyapkan gunung, kalau dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, la azalahu, dia akan menyingkirkan gunung tersebut, dia akan melenyapkan gunung tersebut, kalau sebenarnya dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian tentunya menunjukkan kuatnya seseorang dengan tawakalnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dia tidak tawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan kelemahan dan kehinaan. Dan semakin lemah dan semakin hina dengan kadar tawakalnya dan isti'ananya. Semakin dia tidak bertawakal, semakin dia tidak isti'anah kepada Allah, semakin lemah dan semakin lemah, semakin hina. Semakin jauh dan semakin hina. Semakin dia bertawakal dan beristi'anah kepada Allah, semakin kuat dia. Dan tentunya kuatnya karena Allah membantunya, Allah menolongnya. Dan kuatnya karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yang tidak terkalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang kedua ini, dari jenis yang ketiga tadi, yaitu orang yang memiliki jenis ibadah tetapi dia tidak meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sama-sama telah membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami minta, kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami meminta apa? Pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita puasa, kita mesti meminta tolong agar kita bisa menegakkan puasa tersebut. Kita sholat, kita mesti meminta tolong agar kita bisa menegakkan sholat tersebut. Kita umrah, kita mesti meminta tolong agar kita bisa menegakkan umrah tersebut. Kita haji, kita mesti meminta tolong agar kita menegakkan haji tersebut. Semakin kuat tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin bersandar kita, semakin meminta tolong kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat pula kita bisa menegakkan ibadah tersebut. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Semakin tidak bersandar dia kepada Allah, semakin lemah. Karena Allah tidak akan mencukupinya. Dia jauh dan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Dan kita tekankan sekali lagi, jangan kita seperti mereka yang mengatakan kita ini dibebaskan oleh Allah dengan kehendak kita. Sehingga ketika kita beribadah, ya menurut kemampuan kita. Tidak ada sama sekali di situ andil Allah subhanahu wa ta'ala. Ini qadariyah, bahkan lebih parah dari qadariyah. Karena qadariyah dan yang sejenisnya tentunya kelompok ahlul ahwa, kelompok ahlul bid'ah, atau pemikiran bid'ah dengan pemikiran qadariyah. Sehingga mereka mengatakan, ya kalau kita sholat, ya kita yang menegakkan sholat tersebut. Sehingga kalau kita tegak sholat dengan sempurna, itu karena kita. Tidak perlu kita meminta tolong kepada Allah, karena ini adalah ibadah. Kita dibebaskan oleh Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Lupa iyyaka na'budu wa iyyaka kanasta'in. Mereka tidak bersandar dengan sebab yang ditakdirkan oleh Allah. Mereka bahkan mengatakan kita dengan tanpa takdir. Mereka bahkan melihat kita seperti jenazah yang tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tidak bersandar kepada yang lain. Betapa jelek permisalan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi kalau kita menyelisih mereka dengan bersandar kepada Allah, maka inilah yang benar. Inilah yang benar. Berkaitan dengan hal ini, terkadang ada seorang hamba berkeinginan untuk sesuatu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, baik itu perkara duniawi, terlebih lagi perkara ukhrawi, yang kaitannya dengan perkara ukhrawi, akhirat atau agama, dan akhirat. Maka dia mesti bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jangan dia lupakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusannya. Dalam perkara dunianya dan akhiratnya. Karena kalau dia telah bersandar kepada Allah, sebagaimana tadi disebutkan oleh penulis, kalau dia ingin menyingkirkan gunung, dia ingin melenyapkan gunung, kalau semata benar-benar dia bertawakal kepada Allah, gunung itu akan tersingkirkan. Gunung bukan perkara yang remeh, menyingkirkannya. Tetapi kalau benar-benar dia tawakal kepada Allah, akan disingkirkan. Maka bagaimana dengan perkara yang ringan? Perkara yang ringan yang tidak sampai harus melenyapkan gunung, menyingkirkan gunung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Perkara apa saja, bersandarlah kepada Allah, terlebih lagi ibadah. Kita kuat, kita memiliki jasmani sehat, kita memiliki anggota tubuh yang sempurna. Kita katakan kita dapat melakukan demikian. Kalau seandainya kita pun memiliki semuanya, kalau Allah tidak menolong dan Allah tidak akan memudahkan, tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan mudah. Karena itu, kemudahan itu kita dapatkan apabila kita bersandar kepada Allah. meminta tolong kepadanya. Lihatlah Rasul. Di perang Uhud, beliau mengatakan, seraya menengadahkan tangannya kepada Allah, "Ya Allah, kalau engkau binasakan hamba-hambamu yang bertauhid ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu kemudian." Sehingga Allah pun memenangkan walaupun didapatkan bentuk kekalahan, tapi tidak menghabiskan. Karena ketika orang-orang yang berjaga di atas bukit Uhud dengan panahnya meninggalkan bukit Rumah, bukit pemanah, tempat para pemanah kaum muslimin, karena melihat ada harta ghanimah yang berserakan di medan perang, mereka pun turun tanpa mengindahkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah agar tidak turun dari bukit tersebut. Mereka ternyata turun. Akhirnya mereka dipukul mundur oleh Khalid ibn al-Walid. Yang waktu itu Khalid adalah panglima perang musyrikin. Tetapi kaum muslimin tetap memenangkan karena kaum musyrikin tidak jadi masuk ke Madinah. Karena Uhud adalah pintu gerbang masuk ke Madinah. Kalau sampai mereka dikalahkan di Uhud, maka Madinah akan tentunya dikuasai oleh orang musyrikin. Maksud dari cerita ini dan kisah ini, Nabi saja meminta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. "Ya Allah, kalau kamu hancurkan hamba-hambamu yang bertauhid ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu." Yaitu, kami meminta tolong kepadamu, ya Allah. Apa yang mereka tegakkan? Jihad. Jihad adalah afdal ibadat. Ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling tinggi. Jihad. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tentunya pengikutnya, umatnya, dengan ibadah kita yang ringan, sholat, puasa, apalagi amalan-amalan yang baik, jangan lupa dengan amalan itu minta tolong kepada Allah. Sehingga sempurna ibadah kita kepada Allah, tidak kurang. Sempurna ibadah kita kepada Allah, ibadah yang dibangun karena sebenarnya menyembah, beribadah kepada Allah semata-mata, dan dibangun kemudian dia meminta tolong agar ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya tersebut. Mudah-mudahan menjadi penjelasan. Minta tolonglah kepada Allah dalam segala urusanmu. Segala urusan kita. Dunia kita, terlebih lagi ukhrawi kita atau akhirat kita. Pernah mungkin kita dengarkan di majelis ini dari seorang alim ulama, ketika ditanyakan kepadanya, yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, "Ya Syekh, apa yang ditegakkan dari jihad ini tentunya membutuhkan perbekalan dan membutuhkan pencukupan. Sementara kaum muslimin dalam keadaan du'afa, kaum muslimin dalam keadaan lemah ya Syekh. Ya jangankan untuk memberikan bantuan, untuk membekali diri mereka saja untuk berjalan berjihad itu berat. Apa jawaban beliau? Kata beliau, saya tahu hal tersebut. Yaitu saya tahu bagaimana kondisi kaum muslimin, du'afa, orang-orang yang lemah, yaitu tidak memiliki bekal dan pencukupan. Bekal, baik itu persenjataan kalau itu jihad, baik itu rangsum ataupun makanan pencukupan ketika selama mereka berjihad, baik itu pencukupan untuk keluarga yang ditinggal dan anak-anaknya, karena tidak mungkin ditinggal dalam keadaan apa? Mereka lapar, tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, tentunya perlu pembiayaan kepada mereka. Belum lagi dengan yang namanya jihad, tidak sehari, dua hari, bahkan bisa lama. Maka kata beliau, saya tahu hal tersebut. Tetapi, ya bunayya, kata beliau. Tetapi, ya bunayya, dengan yakin wajah beliau mengatakan, jangan kamu lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang beliau katakan. Berat memang jihad yang ditegakkan tersebut. Tapi ya bunayya, jangan kamu lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang sangat berharga. Keberatan yang ada kalau Allah yang menjadi sandaran kita, Allah yang menjadi tempat minta tolong kita. Apa sih yang berat? Apa yang berat? Apa yang berat? Bahkan seorang, mohon maaf, ketika menikah, dia tidak bertawakal kepada Allah, belum menikah dia sudah hitung-hitung. Kalau saya menikah, membiayai diri aja tidak apa? Tidak bisa sempurna, ngapa biayain lagi satu orang? Belum lagi nanti ada anak-anaknya. Dia akan jadi gentar, takut. Takut, khawatir. Beda kalau orang menikah, dia bertawakal kepada Allah. Apa yang datang menjadi temannya, rezekinya ditanggung Allah. Apa yang datang dari anak-anaknya, rezekinya akan ditanggung Allah. Kalau sekarang dia tidak punya rumah, dia akan punya rumah kemudian. Kalau sekarang dia tidak punya kerjaan yang tetap, dia akan punya pekerjaan. Ini namanya orang tawakal, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan ini, maka kata beliau tadi, urusan jihad yang tadi sudah disebutkan, perlu bekal, perlu biaya, perlu peralatan, waktunya tidak sedikit, bagaimana yang ditinggalkan. Kata beliau, saya tahu hal tersebut. Tapi ya bunayya, ada Allah. Artinya, jangan engkau lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Dia yang memiliki semua ini. Dia yang mengatur, dia yang menetapkan. Tidak ada yang tidak tunduk dengannya. Dan tidak ada yang tidak patuh dengannya. Semua tunduk patuh dengannya. Semua dalam aturannya. Mintalah kepada pengatur. Mintalah kepada zat yang maha kuat tersebut. Bersandarlah kepadanya, kamu tidak akan kecewa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Maka kelompok yang kedua ini kurang dalam tawakalnya, wallahu taala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Kelompok yang ketiga, maaf. Di sini sudah disebutkan kelompok yang ketiga. Fa in qila ma haqiqatul isti'ana amala qulna hiya allati yu'abbar anha bitawakkul wa hiya hala lil qalbi tansha'u am ma'rifatillah wa tafarrudihi bil khalqi wal amri wat tadbir wad durri wan naf'i wa annahu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun fatujibu i'timadan 'alaihi wa tafwidan ilaihi wa thiqatan bihi fatasiru nisbatal abdi ilaihi fatasiru nisbatul abdi ilaihi nisbatul abdi ilaihi ta'ala ka nisbatit tifli ila abawaihi fima yanubuhu min ragbatat min ragbatihi wa rahbatihi. Kata beliau rahimahullah, apabila di tanyakan dan ada yang bertanya, ma hakikatil isti'anah amalan, bagaimana sih hakikatnya isti'anah itu dengan bentuk amal? Bagaimana hakikatnya isti'anah itu dengan bentuk amal? Maka kita jawab, hiya allati yu'abbar anha bitawakkul. Maka kita jawab, bentuk atau hakikat isti'anah secara amalan itu, hiya allati yu'abbar anha bitawakkul, dialah yang digambarkan, diwujudkan dengan tawakal. Karena isti'anah dan tawakal sama. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah, dia tidak minta yang lain, dia meminta pertolongan. Tawakal itu dia bersandar kepada Allah. Ketika dia minta tolong, berarti dia tidak meminta yang lain. Dia hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersandar kepada Allah, berarti dia hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia halatun lil qalbi tansya'u an ma'rifatillah. Dan dia itu sebuah kondisi terhadap kalbu seseorang yang tumbuh untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Atau keadaan kalbu seorang yang ingin mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan, di dalam perintah, di dalam pengaturan, di dalam penolakan terhadap musibah atau bala, dan di dalam mendapatkan manfaat. Jadi tawakal itu keadaan kondisi kalbu yang muncul tumbuh padanya pengenalan terhadap Allah, penunggalan Allah di dalam penciptaan, perintah, pengaturan, dan bahwa dia yang menolak bala dan dia yang mendatangkan manfaat. Wa annahu ma syaa'akan, dan bahwasanya apa yang Allah kendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak mengkehendakinya pasti tidak akan terjadi. Fatujibu i'timadan 'alaihi, maka ini membawa dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Wa tafwidan ilaihi, dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Wa thiqatan bihi, dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Fatasbiru fatasiru nisbatul abdi ilaihi ta'ala, maka dapat dimisalkan seperti seorang hamba yang bersandar kepada Allah kanisbati, seperti anak kecil yang dia akan bersandar kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang dapat menolongnya dalam ketakutannya, dalam keinginannya. Falau dahamahu ma'asa ayadhamahu minal afat lam yaltaji ila gairihima. Yang anak ini kalau akan mendatanginya apa-apa yang kemungkinan akan mendatangi dan menyerangnya dari petaka, dia tidak akan lari kepada yang lainnya, tetapi dia akan bersandar kepada kedua orang tuanya. Lihatlah anak kecil. Karena dia belum mengerti apa itu Allah, dalam keadaan kecil, pengenalannya kepada Allah kurang. Maka lihatlah mereka. Mereka pasti bersandar kepada kedua orang tuanya. Umi, Abi, minta minum, minta makan. Saya mau turun, minta diturunkan. Saya mau naik, minta dinaikkan. Lantas, anak kecil ada mendapatkan suatu yang berbahaya di depannya. Umi, Abi, ada ular, ada hewan yang akan mencelakakannya. Kemudian dia mendapatkan api, akan membakarnya. Dia akan mengatakan, Abi, Umi, padamkan apinya, tolong. Inilah anak kecil. Maka orang yang bertawakal, gambaran seperti anak kecil ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dapatkan satu perkara, dia katakan, ya Allah, tolong saya. Dia dapatkan keberatan, ya Allah, lapangkan saya. Dia inginkan satu perkara, ya Allah, bereskan atau sempurnakan urusan saya. Muncul di kalbunya pengenalan kepada Allah. Dia tunggalkan, dia esakan, dia mengetahui bahwa dia yang memiliki perkara, dia yang menolak bala, menolak segala macam bentuk kerusakan, dia pula yang mendatangkan manfaat. Demikianlah gambarannya seorang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, fa in kana al-'abdu ma'a hadzal i'timad, apabila seorang demikian modelnya atau kondisinya, maaf, apabila seorang kondisinya demikian, yaitu bersandar hanya kepada Allah, ma'a hadzal i'timad, fa in kana al-'abdu ma'a hadzal i'timad min ahli taqwa, maka dia dari orang yang dikatakan ahlu taqwa. Kalau dengan keadaan kondisi seperti ini, dia bersandar hanya kepada Allah, maka dialah ahlu taqwa. Dialah ahlu taqwa. Kenapa kok dikatakan ahlu taqwa? Karena takwa itu sendiri adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tawakal itu diperintahkan oleh Allah. Fatawakkalu. Allah sebutkan dengan firman, fatawakkalu, maka bertawakkallah kalian. Juga disebutkan oleh beliau, kanat lahul aqibal hamidah. Siapa yang seperti ini, dia akan memperoleh hasil yang hasil yang menguntungkan dan membahagiakannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, kata beliau, siapa yang bertakwa kepada Allah, bayyattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari seluruh perkaranya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak sangka dan sisi yang dia tidak duga. Min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Ahlu tawakal, ahlu takwa. Orang yang bertawakal, dia adalah hamba yang bertakwa. Dan karena dia bertakwa, tadi sudah disebutkan, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Disebutkan dengan kalimat makhraja umum. Bukan satu masalah, tapi banyak masalah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu ternyata dengan perhitungan manusiawi kita tidak bisa mendapatkannya karena kita tidak punya duit, tidak punya harta, tidak punya kelebihan, maka Allah jawab, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami yang akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak duga, dari sisi yang dia tidak sangka. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah sudah diberikan jalan keluar terhadap urusannya. Ya Allah, Allah bantu dia dengan dilapangkan rezekinya. Dia tidak berhitung, saya dapat dari mana ini? Allah yang akan menolongnya. Allah yang akan membantunya. Bahkan Allah tekankan, wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang sebenar-benarnya bersandar kepada Allah, fa huwa hasbuhu. Maka dia Allah yang akan mencukupinya. Ay kafihi atau kafiyah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Masih, apakah kita masih kurang yakin dengan ayat ini? Tentunya sebagai seorang yang beriman, dia yakin sepenuhnya dengan ayat ini, yaitu agar dia bersandar kepada Allah sepenuhnya. Dia meminta tolong kepada Allah sepenuhnya. Dia akan dinilai sebagai ahlu tawakal. Dan siapa yang dikatakan dia ahlu tawakal, dia akan dinilai oleh Allah sebagai ahlu takwa. Karena takwa dalam ayat tadi digandeng dengan tawakal di dalam ayat tersebut. Namun syaitan tidak senang kalau kita beribadah kepada Allah. Karena tawakal itu satu jenis ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Di antara banyak jenis ibadah. Syaitan tidak suka kalau kita bertakwa kepada Allah. Sehingga kita selalu dikelabui oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Masa semuanya akan ditolong? Masa semuanya akan dimudahkan? Ya tentunya tidak demikianlah, kata syaitan. Dibutuhkan usaha. Kamu harus berusaha. Tidak semata-mata bersandar kepada Allah. Nampaknya syaitan ini sebagai penasehat, tapi sebetulnya pengkabur dalam urusan kita. Maka jangan ikuti nasihatnya syaitan. Yakinlah kalau perkara itu adalah baik. Kalau itu perkara baik, dan engkau inginkan perkara tersebut, apalagi itu adalah urusan ibadah, engkau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata Allah berikan kamu kesempatan untuk menunaikan ibadah tersebut, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi kalau ternyata tidak, kita juga tidak boleh melupakan bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Kalau seandainya ini tidak dikabulkan oleh Allah, itu tidak terbaik buat hambanya. Ada yang baik yang lain. Sehingga kita dalam satu kondisi juga, ketika kita sudah bersandar kepada Allah, ternyata kita tidak mendapatkannya, kita harus sadar bahwa Allah tidak menginginkan ini karena ini tidak baik bagi diri kita. Yang baik bagi diri kita, perkara yang lainnya. Tetapi kalau ternyata kita dikabulkan oleh Allah, disukseskan perkara kita, diwujudkan apa yang kita inginkan, maka memujilah kepada Allah, karena Allah yang menolongmu dan membantumu untuk mendapatkan perkara tersebut. Betapa baiknya keterangan-keterangan dalam kitab ini, membimbing kita sebagai hamba bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan meminta tolong sepenuhnya kepada Allah. Selain itu kita beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita hamba-hambanya dari hamba-hamba yang terus beristiqomah di dalam peribadatannya kepada Allah, dan seterusnya untuk meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyandarkan urusannya semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia berusaha, setelah dia mempersiapkannya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ditolongnya di dunia ini dengan pertolongannya, dan kemudian ditolongnya di akhirat nanti dengan pertolongannya pula, yang tidak ada pertolongan yang lainnya di akhirat kecuali pertolongannya semata. Hanya dia yang kita memintai pertolongan, dan dialah yang akan menolong. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.